Bojo galak. Wong kene apa kereng-kereng? Bojone galak. Terima kasih banyak untuk semua panitia dan juga dari jajaran desa, Bapak Kepala Desa bersama dengan perangkatnya. Saya diundang ke Kebon Sari, tentunya matur sembah nuwun untuk menghibur para warga pasukan goyang Kebon Sari. Banterne didik awan. Lah. Oke, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Bojo galak. Yakin? Yakin? Oke. Oke, sebelum bojo galak. Bojo galak iku kekeran apa? Ana bidadari sing kesleo. Bidadari kesleo, keplecok, kesleo dan keplecok ya. Apa? Cuknya gak lama-lama. Bidadari kocok. Untungmu. Bidadari telo. Ono tanang kini bidadari telo. Ono. Eh? Oke. Diparingi bidadari kesleo bersama dengan kawan-kawan Nyusavana Jazz. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Kopi ABC dan juga sinar. Grosir. Terima kasih Pak Durku, dulur-dulur semuanya. Kita kembali lagi bro. Rejo Sari, Kebon Sari. Sofana Jos, DH7052. Ono. Ono Tayasi. Ono Lombo. Lombo. Ono. Mari mari Lombo. Ketok merosmu, hey, hey. Bidadari. kuning. Gak tau sikatan ya. Iya. Ketok gentengi. Apa?